Yen tak sawang sorote pripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates kanca padha ora wani ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlap nyang pripatmu terpampang gambar baru ning atimu nganti kapan abot iki ora mung dukung mung dadi kanca mesra mergo kepada asik cakku cari kocok mesraku ning apa dirimu kok ninggalake aku sakna sakna sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatku tak terang ini semua karena hubungan pertemanan kau sudah biasa anggapku sebagai kawan suara yang lagi kerja mana suaranya? Suara.